إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين سيدنا جمعة برباهاجيا الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala telah dipersatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas agama yang hak. Nashkuruhu subhanahu. Kita bersyukur kepadanya dengan memujinya. Alhamdulillah. Bahwa Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan besar. Berupa persatuan dan kesatuan. Al-ukhuwah al-islamiyah. Wal-ukhuwah al-imaniyah. Dan juga kita bersyukur. Kita terbimbing dengan agama yang merupakan dinu jamaah. Agama yang mengajarkan kebersamaan. Allah memerintahkan kita untuk salat berjamaah. Warka'u ma'raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Allah perintahkan untuk membayar zakat kepada para penguasa. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka. Perintah pada penguasa untuk yatawallal amr, memegang urusan. Ambil dari mereka zakat mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, kalau mereka ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu untuk salat, maka perintahkan pada mereka untuk meluarkan zakat. Kamu ambil dari agniyaihim wa turad ala fuqaraihim. Kamu ambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin mereka. Masya Allah. Agama yang penuh kebersamaan. Agama yang penuh dengan persatuan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Wa adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Pengumumkan atau umumkan bagi mereka manusia untuk haji ke Baitillahil Haram, niscaya akan berdatangan manusia dari seluruh penjuru, min kulli fajjin amiq ala kulli dhamir. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jutaan manusia tawaf bersama. Bagaimana jutaan manusia wukuf bersama. Bagaimana mereka dalam keadaan beramal ibadah bersama-sama di waktu yang sama, di tanggal yang sama. Masya Allah, indah. Kebersamaan itu indah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manasiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya, yaitu untuk wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, untuk tidak berbuat jelek, untuk tidak berbuat kefasikan, dan untuk tidak berdebat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, inilah perkara-perkara yang akan menjaga kebersamaan. Untuk tidak berbuat kefasikan, untuk tidak berbuat kejelekan, dan tidak berbantah-bantahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Dan diriwayatkan, al jama'atu rahmah wal furqatu adzab, kebersamaan itu rahmat sedangkan perpecahan adalah azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkhutbah di Arafah di musim haji kepada mereka ummah yang berkumpul di Arafah pada haji wada', dan menyatakan kepada mereka, di antara kalimatnya adalah, la fadla li arabi ala ajami, tidak ada keutamaan Arab di atas non-Arab, tidak ada keutamaan al-abyad ala al-aswad, tidak ada keutamaan yang putih di atas yang hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab, seluruh kalian adalah dari turunan Adam dan Adam dari tanah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kebersamaan, bahwa kita semua satu saudara, kita semua dari turunan Adam, bangsa apapun, turunan siapapun, kabilah apapun, kalian tetap dari Adam alaihi salam. Kullukum min Adam wa Adam min turab, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan juga di khutbah yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kalian jangan kembali menjadi kafir-kafir lagi, sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. La tarji'u ba'di kuffaran, ini pesan Rasulullah sallam di khutbah terakhir, agar jangan kembali ke masa jahiliyah, perpecahan, pembunuhan, pertikaian, pertumpahan darah. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kemudian beliau menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, terjaga, suci, ka hurmati yaumikum hadha, seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadha, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan suci, bulan haram. Fi baladikum hadha, seperti negeri ini, negeri Mekah, negeri yang haram, negeri yang suci terjaga. Maka darah, harta, dan kehormatan harus kita jaga kehormatannya, harus kita jaga, jangan sampai kita jatuhkan kehormatan, jangan sampai kita jatuhkan atau kita melanggar darah kaum muslimin, jangan pula kita rampas harta kaum muslimin dengan zalim. Ini semua juga dalam rangka kebersamaan. tidak saling memzalimi, tidak saling menumpahkan darah, tidak saling menipu, tidak saling merampas harta orang lain dengan zalim. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Padahal waktu itu urusannya adalah dengan jual beli. Ketika Rasulullah SAW memeriksa dagangan mereka di pasar dalam keadaan terigu yang di bawahnya basah, yang di atasnya kering. Mahada, apa ini wahai pedagang? Kata pedagang, asabahus sama, terkena langit ya Rasulullah. Maksudnya terkena hujan. Kenapa tidak taruh di atas? Man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, semua aturan tadi, ketika kita salat berjamaah, ketika kita haji bersama-sama, kita tidak saling berdebat, kita tidak saling bertikai, kita tidak saling menumpahkan darah, itu semua barakallahu fikum mengajarkan agar kita satu jamaah, agar kita di dalam kebersamaan, di dalam agama yang hak, di bawah bimbingan Quran wa sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka Allah berfirman tentang mereka kaum muslimin, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, lihat alangkah indahnya kebersamaan. Mereka tidak saling berdebat, mereka tidak saling bertikai, tetapi sebaliknya mereka bermusyawarah. Mereka berkumpul, mereka berbicara, mereka berkoordinasi. Masya Allah, ini adalah keindahan yang diajarkan oleh agama, keindahan yang diajarkan dalam Al-Quran. Wa amruhum syura bainahum. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, idza ra'aitur rajul, idza ra'aitar rajul yuhibbul kalam fahdarhu. Kata Imam Ahmad, kalau ada seseorang yang senang debat, hati-hati dari dia. Kalau ada seorang yang suka untuk bertikai, fahdarhu, hati-hati dari dia. Demikian pula beliau berkata, rahimahullah, la tujalis sahibak kalam, wa in dabba'anis sunnah. Masih kata Imam Ahmad, rahimahullah, jangan kalian bermajlis dengan mereka-mereka yang sahibul kalam, ahli kalam, yang suka debat, suka bertikai, walaupun membela sunnah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengapa demikian? Karena dia membela sunnah dengan cara yang tidak sunnah. Dia membela sunnah dengan sesuatu yang tidak baik. Adapun yang diajarkan oleh Syekh Al-Albani dan para ulama, ilqi kalimatak wamshi, sampaikan ucapanmu, jalan. Menerima alhamdulillah, tidak menerima urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita sudah selesai, ya Allah aku sudah menyampaikan. Ad-dain al-wajib, kita sudah menunaikan kewajiban. Maka dikatakan oleh beliau, la tujali sahibas sunnah, sahibal kalam, wa in dhabba'ani sunnah. Jangan duduk dengan sahibal kalam, ahlil kalam, walaupun membela sunnah. Demikian pula Wahab Ibn Munabbi rahimahullah menyatakan, da'il mira wal jidal an amrik. Dinasihatkan oleh Wahab Ibn Munabbi rahimahullah, da'il mira, tinggalkan perdebatan. Wal jidal, tinggalkan bantah-bantahan. An amrik, dari urusanmu. Fa innaka la tu'jid ahada rajulain, karena engkau enggak akan bisa mengalahkan dua jenis manusia. Rajulun huwa a'lam minka, seseorang yang lebih alim dari kamu, kamu enggak bisa mengalahkannya karena dia lebih alim. Walaupun kamu ahli debat, ahli retorika, ahli filsafat, ahli kalam, enggak bisa. Yang kedua, rajulun anta a'lam minhu, yang kedua orang yang kamu lebih alim dari dia, juga kamu gak bisa mengalahkan dia. Mengapa? Kamu ngomong kemana dia enggak akan paham ucapanmu. Kamu bawakan hujjah, kamu bawakan dalil, kamu bawakan riwayat-riwayat, kamu bawakan sekian ta'lil wa dalil. Enggak nyambung. Karena dia jahil. Maknanya ucapan beliau, untuk apa berdebat? Mau mengalahkan alim? Tidak bisa. Mau berdebat dengan orang jahil? Kamu kewalahan. Ikhwani fi din a'azakumullah, sehingga beliau katakan, da' al-mira', da' al-jidal, tinggalkan bantah-bantahan, tinggalkan perdebatan, an amrik, dari urusanmu. Ikhwani fi din a'azakumullah, sehingga dikatakan dalam kisah, dalam riwayat Imam Malik rahimahullah, dikisahkan Ma'an ibn Isa rahimahullah. Kata Ma'an ibn Isa, Imam Malik berjalan dalam keadaan berpegangan dengan punggungku. Ini aku menjadi tongkatnya. Ketika berjalan ada seseorang yang datang yang dijuluki dengan julukan Abul Huriyah. Yuttaham bil irja, yang orang ini tertuduh dengan pemikiran murjiah. Kemudian orang ini berkata kepada Imam Malik, ya Abdullah isma' minni syai'an ukallimak. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, dengarkan dariku. Aku sampaikan kepadamu hujjah-hujjahku. Uhajjuk, aku akan tegakkan argumenku kepadamu. Kata si murji'ah ini. Kata Imam Malik, wa in ghalabtani, kalau engkau bisa mengalahkan aku bagaimana? Qala in ghalabtuka fattabi'ni, kalau aku kalahkan kamu, kamu ikut saya. Kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun akhar yukallimuna faghalabana. Bagaimana kalau ada orang ketiga mengajak bicara kita berdua, kemudian kita berdua kalah sama dia dalam berdebat? Qala nattabi'uhu, kata Abul Huriyah, kita ikut dia. Maka Imam Malik menyatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'atallahu Muhammadan bidinin wahid, wahai hamba Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW membawa agama yang satu. Wa araka tantaqil min dinin ila din. Rasulullah SAW membawa agama yang satu, tapi aku lihat engkau tantaqilu min dinin ila din. Aku lihat engkau berpindah dari satu agama ke agama lain. Berganti lagi, karena perdebatan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ucapan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang mulia, berkata, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat akthara at-tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Ikhwani fi din a'azzakumullah, lihatlah nasihat para ulama. Lihatlah tarbiyah salafiyah, tarbiyah Imam Ahmad wa Wahab ibn Munabbih, wa tarbiyah Imam Malik, wa tarbiyah Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullahu ajma'in. Agar kita jangan banyak berdebat. Siapa yang menjadikan agama sebagai bahan perdebatan, akthar at-tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah pemahaman, berpindah-pindah agama, sebentar murji'ah, sebentar khawarij, sebentar mu'tazilah, sebentar ikhwani fi din a'azakumullah. Kebenaran itu sangat jelas dan sangat mudah ditelusuri. Ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan maknanya juga jelas. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Tinggal kita lihat bagaimana orang-orang yang terpuji memahami Quran wa Sunnah. Bagaimana mereka menerapkan Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka menjalankan Quran wa Sunnah. Bagaimana mereka mendakwahkan Quran wa Sunnah. Wadiha. Taraktukum ala mahajjatin bayda layluha kanahariha sawa. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Maka tidak perlu perdebatan yang membawa pertikaian, pertikaian yang membawa perpecahan, perpecahan yang membawa permusuhan, permusuhan yang membawa kadang-kadang pertumpahan darah. Nasallahu salama wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita prinsip yang sangat penting di dalam Quran. Bukan sekali, bukan dua kali Allah sebutkan, sekian kali Allah sebutkan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh pada sesuatu yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Bahkan itu pula lah yang menjadikan umat ini umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang munkar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khairu ummatin ukhrijat linnas adalah mereka-mereka yang menegakkan prinsip agama, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Maka bedakan antara keduanya. Apa yang dilarang dan diperingatkan oleh para ulama dan apa yang diperintahkan dan disuruh dalam dalil-dalil. Yang diperintahkan adalah amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan yang dilarang adalah perdebatan, pertikaian. Mengapa perlu untuk berdebat? Apa kamu memaksa dia harus ikut? La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kalau engkau merasa kurang jelas apa yang telah kau sampaikan, sampaikan lebih rinci dengan dalil-dalil. Tidak menunggu mereka menjawab. Tidak harus berdebat dan bertikai. Kalau dirasa cukup jelas dengan dalilnya dan hujahnya, selesai. Tugasmu sudah selesai. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Tidaklah atasmu wahai Nabi kecuali bayan al-mubin, al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas. Selesai. Jangan ifrat, jangan tafrit. Sebagian golongan kebablasan menganggap bahwa ingkaran munkar itu membawa perdebatan sehingga dia diam seribu bahasa. Syaitanun akhras, menjadi setan bisu. Tidak mengingkari kemunkaran, tidak menegur kesalahan, tidak membantah kebid'ahan. Dengan alasan kita tidak mau berdebat. Kami tidak mau bertikai. Kalla wallah, bukan tidak mau bertikai. Engkau tidak menyampaikan kebenaran. Engkau tidak mau menyampaikan al-haq. Dan engkau tidak mau ingkarul munkar. Ini adalah besar pengkhianatan seorang da'i. Yang tidak menjelaskan mana hak, mana batil, berarti dia berkhianat. Karena dia punya amanah di pundaknya. Sebaliknya, ada yang katanya amar ma'ruf nahi munkar, kemudian berdebat di sana, berdebat di sini, bertikai di sana, bertikai di sini, mempermalukan para masyayikh wal ulama, mempermalukan para asatidatil kiram, oh muridnya si fulan, oh muridnya si alan. La wallah, tidak demi Allah. Para asatidah memperingatkan jangan berdebat. Kita terdidik dengan didikan para ulama. Kita terdidik dengan tarbiyat Imam Ahmad rahimahullah. Tarbiyat Imam Malik. Jauhi perdebatan dan pertikaian. Ingkar munkar cukup dengan menyampaikan kebenaran, titik. Diterima alhamdulillah, tidak diterima urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan saya sudah saya sampaikan. Allahumma syahad. Ala hal balad. Bukankah saya sudah menyampaikan hari ini? Allahumma syahad. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah menyampaikan. Maka kalau sampai terjadi yang demikian. Sungguh demi Allah. Bukan bimbingan kami. Bukan perintah kami. Ikhwan ibn a'azakumullah. Usikum bitaqullah. Usikum bitaqullah. Faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Akan jaya, akan menang, akan berhasil mereka para muttaqin di dunia wal akhirah. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk pernahi munkar agar jangan kita menjadi pengkhianat. Jangan sampai turun azab kepada kita karena kita menyembunyikan kebenaran. Allah melaknat Yahudi ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam bima asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan bani Israel, melalui lisan Nabi Daud dan melalui lisan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Satu lagi ayat berikutnya Allah berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Saya ulangi lanjutan ayatnya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau saling mengingkari kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Ternyata mereka dilaknat karena mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. La yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tidak saling mengingatkan, tidak saling menegur. Maka na'udzubillah min tariq alladzina kafar. Kita berlindung kepada Allah dari jalannya al-maghdubi alaihim, orang-orang kafir Yahudi dari kalangan Bani Israel. Dan selalu usaha-usaha hizbiyun adalah untuk mematikan prinsip yang satu ini dengan alasan agar jangan bertikai, agar jangan berdebat, agar jangan berpecah, agar jangan. Padahal perpecahan, pertikaian itu bukan karena inkarul munkar. Karena mereka mengingkari kemunkaran dengan cara yang tidak diajarkan, yaitu perdebatan, bantah-bantahan, debat kusir, berkelahi. Ikhwani fidina azakumullah. Hadha li jahlihim. Ini karena kebodohan mereka. Padahal cukup disampaikan dengan terhormat. Bagaimana sampaikan dengan terhormat? Sampaikan dalam bentuk tulisan ilmiah, sampaikan dalam muhadarah ilmiah, dalam kajian ilmiah, selesai. Kalau sampai pada mereka, adaital wajib. Engkau sudah menunaikan kewajiban. Fanatullah ta'ala ayyahdiyana wa yadil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallaha ta'ala an yahdiyana ila tariq salaf as-salih radwanullah alaihim majma'in. Wa nasallaha ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi kulli amal. Wa nasallaha ta'ala an ya'fu 'anna khafayana. Nasallaha ta'ala al-ali al-karim أرحم الراحمين أن يغفر لنا خطايانا وخطايا المسلمين جميعا ويثبتنا على التوحيد والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.